tadi kamu nyanyi enggak? Enggak nyanyi kok, kamu yang minta. Sebenarnya bisa nyanyi enggak sih kamu? Apa hanya modal tampang doang? Tadi kamu nyanyi enggak nyanyi kok, kamu yang minta. Sebenarnya bisa nyanyi enggak sih kamu? Apa hanya modal tampang doang? Kalau dia kan mending pegang gitar, masnya pegang kanjo. Nah, kamu kan cuma kayak gini blok-blok. Iya, palingan modal tampang doang, Mas. Iya. Paling tampang doang kamu. Aku pengen coba kalau kamu nyanyi nanti, kalau memang suaranya bagus bisa nyanyi, aku tak kasih waktu buat kamu. Lagu apa? Lagu terserah, kamu bisa nyanyi aja udah, seneng aku. Cuma pengen bisa nyanyi enggak kok, cuma ngiringin doang pakai tepuk-tepuk gitu aja. Anak kecil aja bisa. Iya. Coba kalau suaranya memang bagus nanti aku kasih waktu buat kamu. Lagu terserah, bebas. Kalau ku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam, ku coba merenungi tentang jalan hidupku. kopinya sini. Ini karena suaranya kamu bagus, ini tak kasih tip. Makasih. Ya, maaf makasih. Ya tadi ya. Iya, Mas. Maaf, enggak tahu memang suaranya bagus. Ya, makasih.